derai air matamu. Cukup sekali ku rasakan air getir bercinta. Jangan ada di hatiku. Selamat tinggal kenangan bercinta. Ku lepaskan, ku relakan segalanya. Selamat tinggal kenangan bercinta. Apa yang akan terjadi, terjadilah. Terjadilah.